Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan menemani Anda dalam program Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Imam Maliki. Dan alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjem kita Ustadz Imam Maliki. Dan mari kita sapa terlebih dahulu sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana halnya Ustaz? Alhamdulillah. Barakallahu. Dan sahabat Ustaz, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Imam Maliki untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Iskarima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali berkenaan dengan pertanyaan yang kemarin belum sempat selesai dan tuntas. Kemarin ada pertanyaan yang masuk, yaitu harta apa sajakah yang wajib dizakati. Beliau Syekh Isom menyebutkan bahwa ada 5 macam harta yang harus dizakati. Di antaranya adalah az-zur wa thimar, jadi tanaman-tanaman atau buah-buahan. Kemudian yang kedua adalah zahab wa fiddah, yaitu emas dan perak. Kemudian yang ketiga adalah tijarah, harta yang dihasilkan dari jual beli. Kemudian yang keempat adalah harta yang ditemukan atau dafa'in atau madfunah, ya, harta yang dicari atau yang didapatkan dari harta karun ketika menggali tanah atau ketika sedang di hutan atau di tempat-tempat yang jarang dijamah orang. Kemudian yang kelima adalah hukum ar-rikas. Ya, rikas ini adalah harta-harta yang seperti bi'run atau bitrun atau minyak bumi, kemudian hadid besi, ya, ini semuanya harta, ya, bentuknya adalah rikas. Tayib, kita semak dahulu pembahasan tentang hal ini karena masih berlanjut insyaallah. Tayib, tafadhal syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa athharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul mudah wa ni'matul musdah wa sirajul munir al-bashirul nadhir. Allahumma hina ala sunnati wa amitna ala millati warzuqna shafa'atahu warfiqna suhbatahu fil firdaus al-a'la wa matti'na bil ladhati an-nadhar ila wajhika al-karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimni wa sallim minni, Allahumma sallimni wa sallim minni, Allahumma sallimni wa sallim minni, amma ba'du. فكنا قد تكلمنا في هذه الأصناف الخمسة إجمالا وقد آن الأوان أن نفصل القول في هذه الأشياء الخمسة بما يتناسب مع السامع إن شاء الله. Taib, kemarin kita sudah membahas 5 macam-macam atau khamsa asnaf, ya, barang-barang yang wajib dizakati. Ini secara mujmal, secara global, ya. Insyaallah kita pada kesempatan hari ini akan membahas secara terperinci. ونبدأ بالقسم الأول وهو زكاة الزروع والثمار. Yang pertama kita akan mulai tentang zakat az-zuru' dan thimar, yaitu tanaman seperti padi, gandum, kemudian buah-buahan. قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل كل الذروع والثمار هل كل الذروع والثمار يخرج فيها زكاة أم لا؟ Maka para ulama ikhtilaf, ya, berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah semua zuru atau semua tanaman-tanaman yang ditanam di kebun atau di sawah kemudian buah-buahan, thimar, itu wajib dizakati semua atau tidak? فقال الإمام أبو حنيفة هو المذهب الأول أن كل الذروع والثمار يخرج منها زكاة. Maka menurut madhab Imam Abu Hanifah, yaitu madhab yang pertama ini, beliau mewajibkan seluruh tanaman-tanaman yang didapat dari pertanian ataupun buah-buahan maka wajib untuk dizakati. أما الجمهور فقالوا يخرج في أشياء معينة فقط ولا يخرج في باقي الزروع والثمار. Sedangkan jumhur ulama, ya, selain Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa tidak semua tanaman atau buah-buahan itu wajib untuk dizakati. Ada sebagian yang tidak diwajibkan. وأما الإمام أبو حنيفة في المذهب الأول فقد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخرجت الأرض زكاة. Maka Imam Abu Hanifah mengambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ma akhraja, fi kulli ma akhrajatil ardu zakah, fi kulli ma akhrajatil ardu zakah, ya. Jadi setiap sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi, artinya tumbuh dari bumi, maka itu wajib untuk dizakat. Wa lafdhu kull fil lughatil arabiyyah yufid al umuma wal shumul. Maka ucapan ini dalam lafaz bahasa Arab itu mencakup syumul, ya, dan umum, mencakup keseluruhan dan umum, berarti menunjukkan untuk semua buah-buahan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala aidan qala fi kitabihi al-karim wa atu haqqahu yawma hasadi. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa atu haqqahu yawma hasadi, dan berikanlah haknya atau berikanlah zakatnya, ya, setiap barang yang engkau panen. Hasad itu bimana panen, ya, yang engkau petik. Walam yufarriq baina zira'atin wa zira'ah. Dan beliau tidak, apa namanya, Imam Abu Hanifah tidak membedakan, ya, antara tanaman dengan buah-buahan. Wa ala hadzal madhhabi fa tajibu ikhrajuz zakati fi kulli anwa'iz zuru'i wath thimar ay fi kulli ma kharaja min al-ard. سواء كان يقتات أو يدخر يعني يقتات من القوت الطعام يعني الذي يأخذه الإنسان قوتا أي طعاما أو يدخر من الأشياء التي تخزن يعني ممكن مثل هذا ما اسمه عندكم الفاصوليا مثلا هو الأشياء التي يمكن أن يأخذها الفلاح هذا يجعلها عنده مثلا لمدة شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين هكذا هذه التي تسمى بما يدخر هكذا. Kemudian dalam hal ini dalam madhab pertama ini bahwa Imam Abu Hanifah mengambil semua barang-barang yang apa namanya yang dikeluarkan dari tanaman. Contoh adalah makanan sehari-hari, yakut, ya, atau kut, ya, makanan kita sehari-hari, bisa gandum, beras gitu, ya, atau buah-buahan atau sayur-sayuran, ya, seperti brambang mungkin, bawang, ya, atau ledri, ya, ini, ya, atau kacang-kacangan, ya, kacang-kacangan ini yang bisa di apa namanya yang wajib untuk dizakati. Mungkin buncis, kacang-kacangan, ya, ini, ya, atau kacang, ya, isi kacang buncis, ya, kacang buncis, ya, kacang panjang, ya, itu wajib untuk dizakati. Hadza madzhab al-Imam Abu Hanifah. Dan inilah madzhab Imam Abu Hanifah. Amma madzhab al-jumhur wa al-Malikiyah wa al-Syafi'iyah wa al-Hanabilah فقالوا بأن الزكاة هنا تكون واجبة في عدة أشياء فقط من الزروع والثمار. Maka madhab yang kedua adalah madhab jumhur. Dalam hal ini tadi kita sebutkan madhabnya Imam Malik, ya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Ya, hanya ada beberapa macam sayuran atau buah-buahan saja yang wajib untuk dizakati. Tidak semuanya terkena zakat. فتكون في الزروع في الحنطة والشعير من الحبوب هكذا. حنطة القمح. القمح والشعير. نعم. Maka dalam hal ini jumhur mewajibkan apa aja yang wajib dizakati, yaitu qamah dan syu'ur, yaitu gandum. Gandum mungkin kalau sejenis kita bisa juga beras gitu ya. Wa takunu fi al as-simar min al-tamr wa zabib faqat. Sedangkan dari kalangan buah-buahan atau dari jenis buah-buahan itu adalah at-tamr, yaitu kurma dan zabib. Naam, zabib. Ya, kurma dan apa namanya? Kismis ini. Ya, kala. Wa qad naqala fi hadha al-qawl al-ijma' ibn al-Munzir wa ibn Abd al-Barr wa qalu wa qad jaa al-ijma'u 'ala ikhraj az-zakati min al-hintati wash-sha'ir wat-tamr waz-zabib. Maka ijma' para ulama sepakat bahwa di sini buah-buahan yang tadi wajib dizakati ya, atau sayur-sayuran buah yang dihasilkan dari sawah seperti gandum, beras itu ya, kemudian kurma ya, atau kismis atau anggur lah dalam hal ini, itu buah-buahan yang wajib untuk dizakati. Amma al-jumhur faqalu annahu la takhruju az-zakata illa fi hadhihi al-asnaf faqat wa baqiyatu al-asnaf min al-khudar wal-fawakih wa hadhihi al-ashya' la yakhruju illa ma yuqatu aw yadakhar, hakam ma yuqtatu aw yadakhar. Ma ma'na ma yukalu aw yadakhar, يعني كمثل الفاصوليا التي رأيت هذه فهي تدخر فيخرج منها الزكاة عند الجمهور، كذلك الأرز ممكن يدخر فيخرج منه الزكاة عند الجمهور. اشترطوا كذلك أن يكون غالب قوت أهل البلد، يعني يكون هذا الشيء المستعمل من غالب قوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من التمر والزبيب ولم يخرج من غيره من الأشياء التي لم تكن من غالب طعامهم في المدينة. Maka pendapat jumhur ini makanan keseharian yang sering dikonsumsi ya, itulah yang wajib untuk dizakati ya, seperti tadi apa namanya tamar ya, kurma atau apa namanya anggur ya, atau fusulia. Fusulia itu dari jenis kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan ternyata sebagian ada menurut jumhur adalah wajib untuk dizakati. أما الفواكه التي يتسارع إليها الفساد كمثل مثلا البطيخ، كمثل أعوذ بالله من الرمان مثلا التي يتسارع إليها الفساد بسرعة فلا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء. Sedangkan menurut jumhur pula yaitu buah-buahan seperti batikh atau bitikh yaitu semangka ya, kemudian rumman. Rumman itu apa namanya ya, delima ya. Burtukol itu. Naam, لأنه يتسارع إليه الفساد. Atau burtukol ya. Burtukol itu adalah jeruk. Jadi sesuatu yang mudah atau gampang atau cepat membusuk, maka tidak wajib untuk dizakati ya. Tapi sesuatu yang bisa awet sampai sebulan ya, itu bisa wajib untuk dizakati. فأي فاكهة يتسارع إليها الفساد بسرعة، يعني يمكن أن تترك يوم يومين تفسد، هذه الفاكهة ليس فيها زكاة عند جمهور الفقهاء. Maka buah-buahan inilah yang cepat rusak, cepat busuk atau cepat mungkin tidak enak dimakan, maka jumhur ulama sepakat bahwa ini buah-buahan yang tidak wajib untuk dizakati. كذلك الخضروات. Begitu juga dengan sayur-sayuran. التي يتسارع إليها الفساد لأن الخضروات غالبا يتسارع إليها الفساد. Yang sering cepat membusuk, sayur-sayuran paling cepat ya, mungkin bertahan seminggu dua minggu ya, kecuali dimasukkan kulkas. فليس فيها زكاة عند الفقهاء عند جمهور الفقهاء، أما عند الإمام أبو حنيفة كل هذه الأصناف فيها زكاة. Sedangkan menurut jumhur fuqaha atau jumhur ulama bahwa buah-buahan ini tidak wajib untuk dizakati. Berbeda dengan madhab Imam Abu Hanifah. Jadi semua buah-buahan yang tumbuh didapatkan dari hasil bumi, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. طيب ما هو الدليل على قولهم بأن هذه الأشياء لا يوجد فيها زكاة؟ قالوا أولا قال الله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. Apa dalil dari bahwa buah-buahan ini tidak wajib untuk dizakati? Para jumhur mengambil dalil dari Al-Quranul Karim والزيتون والرمان مشتبهان وغير متشابه. Artinya sama tapi tidak sama ini. Qalu bi anna ar-rumman laysa fihi zakah. Mereka mengatakan bahwa ruman itu tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat atasnya ketika panen. Waqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa qad ja'ala Allah 'azza wa jalla qad ja'ala Allah 'azza wa jalla al-Qur'an az-zaytuna mithla ar-rumman. Fabittali la tajibu fihi az-zakah. Fa huwa shabihun lahu fala yakhruj minhu zakah. Maka dalam hal ini zaitun itu misl atau menyerupai atau mirip dengan ruman. Ini zaitun kalau dipetik dibiarkan dia enggak tahan lama dalam jangka beberapa hari atau beberapa bulan, kecuali setelah diperas atau diambil minyaknya. Wa huna nanzur ila hadhihi al-mas'alah bidalil ath-thani min as-sunnah wa qaluhu wa fi'l an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. والدليل الثاني هنا هنا سنة فعلية وهو أن الزيتون كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج فيه زكاة قط. Dan di sini ada sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan atau menetapkan bahwa zaitun ya itu wajib untuk dizakati. Amma al-Imam Abu Hanifa faqala lahum az-zakatu muta'alliqatun bi maslahati al-faqir. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa zakat ini sangat erat hubungannya dengan muta'alliq bil faqir ya, hubungan erat dengan orang-orang fakir. Fa mata kanat maslahatu al-faqir fi ayyi naw'in min az-zira'ah فقد وجبت فيه الزكاة حتى يؤدي العبد شكرها لله سبحانه وتعالى. Maka Imam Abu Hanifah melihat manakala seorang hamba melihat dari hasil tanamannya itu bermanfaat untuk orang-orang fakir, maka wajib atasnya itu zakat. Karena apa? Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. نأخذ مثلا مثالا من زراعة مثلا الموز مثلا في. Kita lihat seperti contoh tanaman atau perkebunan mawuz pisang. كان مثلا الموز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو كان موجودا قديما كان يزرع أشياء قليلة جدا. Pada waktu zaman Rasulullah mungkin pisang ini atau mawuz ini ditanam tapi dalam jumlah sangat sedikit sekali, belum banyak. لكن الآن أصبح يزرع في الهكتار والاثنين هكتار والثلاثة هكتار. فقالوا لو واحد مثلا عنده هكتار مثلا ويزرعه كله موز، هل نقول له لا تجب فيه الزكاة مع أنه يدخل إليه أموال كثيرة جدا، بالتالي سنؤدي إلى أن الناس يتحايلون على الخروج من الزكاة بمثل هذه الزراعات؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن الناس سيخرجون من هذا الأمر بزراعة هذه الفواكه وبالتالي لا يريدون أن يخرجوا زكاة أموالهم في هذه الأشياء. Atau contoh yang kedua begini, apabila seseorang mungkin mempunyai perkebunan pisang 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Pada zaman Rasul iya, mungkin hanya sedikit, maka tidak wajib zakat. Tapi pada zaman sekarang ini ya, orang mungkin mempunyai 1 hektar, 2 hektar, semua perkebunan pisang, sehingga hartanya ini melimpah ruah ya. Hartanya melimpah ruah ya, rasa syukurnya kepada Allah, maka bisa jadi ini wajib, dia terkena wajib untuk membayar zakat. كذلك الخضروات اصبحت تزرع اكثر مما يزرع الارز وهذه الاشياء. Atau bahkan hadrawat yaitu sayur-sayuran yang ditanam melebihi tanaman padi ya, jadi melimpah ruah. فبالتالي أن هذه الخضروات لو قلنا أنه لا يوجد فيها زكاة سنفوت مصلحة كبيرة على الفقير. Maka sayur-sayuran ini, tanaman yang dikeluarkan dari bumi ini, apabila dikeluarkan zakatnya, maka akan bermanfaat sangat luas untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. ولذلك رجح كثير من العلماء في العصر الحاضر الذي نعيش فيه أنه يوجد فيها زكاة. Maka para ulama zaman sekarang ini ya, banyak yang membenarkan ya, tanaman-tanaman yang ditanam dalam jumlah banyak, sayur-sayuran yang ditanam dalam jumlah banyak, maka wajib atas mereka itu zakat untuk kemaslahatan orang-orang fakir, orang-orang miskin. وتكون الزكاة فيما كان فوق خمسة أوسق. أوسق. نعم. والوسق هو ما يعادل 60 كيلو. Maka zakat ini ukurannya ya kalau dalam sayur-sayuran atau buah-buahan ini sampai khamsa mausuk. Khamsa mausuk ini ukurannya adalah 60 kilo, 60 kilo. نعم هكذا. بالتالي أن الفقهاء قد تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن هذا الأمر ما يعادل بالكيلو هكذا. بعضهم قال 648 وبعضهم قال 653 وبعضهم قال 612 كيلو جرام. Ada yang mengatakan 60 kilo, 70 kilo, 90 kilo, 120 kilo gram. Ini wajib atas mereka untuk zakatnya. فنصاب الزكاة عند العلماء يقدر هكذا 612 يعني 602+ هكذا أو 503 أو 648. Maka nisaf zakat ini para ulama membagi, ada yang menyebutkan 612 nisafnya, 653 ya. Ada juga yang menyebutkan 648. فإذا أخرجت الأرض ما يعادل هذا الشيء ويعادل أقله ويعادل أقله حتى يكون هناك مصلحة للفقير. وبالتالي إذا نظرنا في هذه المسألة فإن الأرض إذا أخرجت النصاب فإنه تجب فيها الزكاة وتجب على صاحبها الزكاة، وهذا على قول الإمام أبو حنيفة. وأما على قول الإمام الشافعي وجمهور الفقهاء فإنها تجب فيما يقتات ويدخر كمثل الأرز وكمثل الشعير وكمثل القمح هكذا وكمثل التمر وكمثل الزبيب. هذه الأشياء هي التي يخرج منها زكاة عند جمهور الفقهاء إذا بلغت هذا النصاب. Maka ketika nisabnya ini sampai 612, 653, 648, maka wajib mereka ini untuk membayar zakatnya ya. Kenapa? Ini berkenaan dengan fakir dan miskin ya. Orang-orang mesti sekitarnya mungkin mengambil manfaat dari zakat kita itu. Ya. Wa yakunu an-nisabu zaidan 'amma anfaqathu al-ard. Yani zaid 'amma anfaqathu al-ard. Bima'na annahu masalan 'indahu qit'at ard yazra'uha min al-urz masalan. Hakadha. فإنه ينفق على هذه الأرض أموال فلوس، يحتاج أن يشتري الكيماوي الأسمدة هذه الأشياء. يخرج هذا أولا ما يعادل هذا أولا، فإذا بقي النصاب سيخرج من النصاب، وإذا لم يبق شيئا فليس عليه فيها زكاة، بل يكون عليه فيها الصدقة إذا أراد أن يتصدق. والله سبحانه وتعالى أعلم. Atau seseorang mungkin mempunyai kit'atun minal ard, jadi potongan-potongan bumi, atau mungkin punya setengah hektar atau 500 meter gitu ya. Kemudian ditanami buah-buahan atau ditanami padi. Ketika merawat padi ini dia membutuhkan pupuk, membutuhkan pengairan. Maka ketika panen hasilnya itu diambil dahulu, biaya pupuk berapa, biaya apa namanya yang mencangkul berapa gitu ya, diambil dulu, disisihkan. Kok ternyata hasilnya ini masih sisa ya, ketika sudah dibagi kok masih sisa, maka sisanya inilah yang apa namanya yang sudah mencapai nisab harus untuk di apa dizakati. Dan inilah jawaban beliau. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan ilmu ya, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Imam Maliki pamit undur diri dari ruang dengan sahabat Quran semua. Tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu ala ilaha ila anda, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.